Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir surat As-Saff. Di pertemuan yang lalu kita mengkaji tafsir dari ayat kelima terkait dengan bagaimana Bani Israel sangat banyak menimpakan gangguan terhadap Nabi mereka Musa alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menyimpangkan kalbu-kalbu mereka ketika mereka menyimpang anqasd wal ilmi, di atas ilmu dan maksud sengaja. Mereka tahu Musa alaihissalam Nabi dan Rasul utusan Allah, tapi seperti itu sikap mereka. Dan telah kita sebutkan berbagai macam contoh-contoh di pertemuan yang lalu. Kemudian Allah tutup ayat tersebut, wallahu la yahdil qauman fasiqin, dan Allah tidaklah memberi petunjuk terhadap satu kaum yang fasik. Asal hidayah. Kemudian di ayat yang berikutnya adalah terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ithala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima adalah utusan Allah kepada kalian yang aku membenarkan apa yang telah berlalu sebelum berupa Taurat, dan aku pun memberitahukan kabar gembira akan datangnya seorang utusan lagi yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka ketika rasul utusan tersebut datang kepada mereka dengan bukti-bukti, qalu hadza sihrun mubin, mereka justru mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Ini ayat yang ke suatu yang terjadi di antara Nabi Isa bin Maryam alaihi salam dengan kaumnya Bani Israel. Dan Nabi Isa alaihissalam juga sebagaimana Nabi Musa sebelumnya dan juga nabi-nabi yang lain dari nabi-nabi yang Allah utus untuk Bani Israel, betapa banyaknya, di antaranya Sulaiman, Daud, Yahya, Zakaria, itu Harun, dari di antara nabi-nabi Bani Israel. Dan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan Bani Israel dengan disebut kullama halaka nabiyyun khalafa ba'dahu nabiyyun akhar kana Bani Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel selalu dipimpin oleh seorang nabi, oleh para nabi. Setiap meninggal dunia pada mereka nabi pemimpin. Digantikan setelahnya nabi yang lain. Adapun umat ini, maka hanya diutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan betapa banyaknya bentuk kekufuran mereka terhadap nikmat Allah, sudah diberikan banyak nabi, diberikan sekian banyak nikmat, namun berapa banyak bentuk pembangkangan mereka, bahkan permusuhan mereka terhadap sebagian nabi, sebagian mereka ingkari, sebagian mereka imani, ya, sesuai hawa nafsu mereka, sebagian mereka hina, sebagian mereka ancam, bahkan sebagiannya telah berhasil mereka bunuh. Dalam kondisi Nabi Musa alaihissalam seperti yang lalu, mereka meyakini adalah nabi terbesar dari Bani Israel. Dan padanya bersamanya kitab Taurat yang menjadi hukum nabi-nabi Bani Israel. Namun demikian pun berapa banyak ya, momen, berapa banyak peristiwa menunjukkan mereka pun membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika mau disuruh masuk ke Palestina, di Yerusalem, ya, menghadapi kaum yang ada di dalamnya, dan berbagai macam seperti yang lalu-lalu kita sebutkan, bahkan mereka mencuri pakaian Nabi Musa ketika mandi, ya, dan atau apa, mereka mengejek atau menuduh Nabi Isa, Nabi Musa itu ada aib pada buah belernya, sampai kemudian Allah ilhamkan batu membawa lari kabur apa pakaiannya sehingga terlihat tanpa ada cacat fisik mereka, dan yang lain-lainnya, tuduhan-tuduhan termasuk tuduhan mereka Nabi Musa membunuh Harun alaihissalam, tuduhan keji dan banyak sekali bentuk permusuhan mereka. Nah, bukan berarti hanya Nabi Musa alaihissalam saja. Nabi Isa yang disebutkan setelahnya pun bukan berarti tidak dapat gangguan dari mereka. Oh, banyak sekali gangguan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, sampai termasuk sebab terjadinya diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian salah seorang muridnya diserupakan dengannya sehingga mereka tangkap dan mereka gantung di tiang salib, Yahuda, Yudas Iskariot, yang salah seorang muridnya yang membangkang dan menunjukkan tempat persembunyian dan markas taklimnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, masuk kamar, mana dia? Mana guru kita? Mana? Cari masuk-masuk. Ketika di suatu tempat, dia sudah diangkat, ada jendela, kemudian diangkat ke langit. Ketika masuk di ruang kosong tersebut, Allah rubah wajahnya persis seperti Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia menoleh, mereka semua melihatnya, ini Isa, ini orangnya. Maka murid-murid yang lain mengatakan, guru begini, dikira Nabi Isa. Mana guru kita? Mereka heran. Loh, bukankah ini Anda? Wajahnya seperti itu. Itu kenapa sebabnya terjadi seperti itu? Orang-orang Yahudi membawa tentara Romawi dan seterusnya, atau tentara saat itu, tidak lain tidak bukan karena ingin menghentikan dakwah Nabi Isa di sana. Ingin membunuhnya dan menuduhnya. Sampai di Israiliyat itu tertulis di tiang saliknya dengan bahasa Ibrani yang artinya Hadza Malikul Yahud, inilah raja Yahudi, sebagai bentuk penghinaan terhadap orang-orang Yahudi. Tidak menginginkan seorang nabi yang berbelas kasih, yang memaafkan musuh-musuhnya. Ya, Nabi Isa masyhur, sedangnya kalau disakiti sabar, ya, dan dari kisah Israiliyat, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tidak diinginkan orang Yahudi seperti itu. Mereka ingin ini nabi yang mengangkat kaum Bani Israel yang tertindas, memimpin dunia, berani melawan dan menghabisi semua musuh-musuhnya. Bukan yang dikit-dikit maafkan. Yang seperti ini tidak mereka inginkan. Mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam dan berbagai macam bentuk. Namun yang disisakan oleh Allah di sini ada hal yang lebih penting. Bagaimana di antara dakwah Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, dan bagaimana sikap mereka ketika didakwai oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan itu jauh lebih penting. Di sini disebutkan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, seperti tadi. Ingatlah tatkala Isa berkata kepada kaumnya, hai bani Israil. Disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah yaqulu ta'ala mukhbiran an inadi bani Israil al-mutaqaddimin. Allah mengabarkan ya, dalam ayat-ayat ini tentang bagaimana pembangkangan kaum Bani Israil yang terdahulu, alladzina da'ahum Isa ibn Maryam, yang dulu didakwai mereka itu oleh Isa putra Maryam. Wa qala lahum, dan Isa berkata kepada mereka, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah yang diutus kepada kalian. Ai arsalani Allahu, yaitu diterangkan Syaikh Sa'di, maksudnya aku ini orang yang Allah utus, li'ad'ukum ilal khair, untuk mendakwai kalian, mengajak kalian kepada kebaikan, wa anhaakum 'anil syarr, dan untuk aku melarang kalian dari berbagai kejelekan. Wa ayyadani bil barahin adh-dhahir, dan Allah akan menguatkanku dengan berbagai mukjizat-mukjizat yang nampak, yang jelas. Wa mimma, dan juga bukti-bukti. Wa mimma yadullu ala sidqi, dan di antara perkara yang menunjukkan akan kejujuranku, kebenaranku, ya, dalam mengaku nabi, ya, kauni, yaitu kondisiku, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, di mana aku membenarkan kitab yang telah berlalu sebelumku, di hadapanku yang telah berlalu sebelumku, yakni minat Taurat, kitab Taurat. Apa artinya? Kata Syaikh Sa'di, jitu bima ja'a bi Musa minat Taurat, aku datang sebagaimana apa yang dibawa, ya, datang oleh Musa dari Taurat, wa syara'i' as-samawiyah, dan syariat-syariat langit. Ya, ada beberapa penambahan menggenapi Taurat tapi bukan membatalkannya. Ya, ada di mereka, kalau Israeliat, ya, dari Bible mereka, aku datang untuk menggenapi Taurat bukan membatalkannya. Namun Paulus yang kemudian mengukurkan banyak hukum-hukum Taurat, khitanlah, wah ini itu berbagai macam. Tapi Isa alaihissalam, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Maka Injil datang bukan tersendiri. Oleh karenanya di Bible mereka pun ada dua bagian, ya, perjanjian lama, Al-Ahdul Qadim, dan Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Perjanjian lama itulah Taurat, perjanjian baru itulah Al-Injil. Taurat dengan bahasa Ibrani, dan perjanjian baru dengan bahasa Arami, salah satu bahasa Yunani. Salah satu daerah, bahasa daerah Yunani, Arami. Namun demikian, Yahudi yang banyak tetap apa namanya, mereka membaca dengan bahasa aslinya Ibrani, sekalipun sebagian mereka hapus dan terjadi perubahan, mereka tambahi, mereka hapus, namun masih dengan bahasa aslinya. Adapun Injil, ya, terus disebarkan dengan berbagai macam bahasa tanpa menyertakan teks aslinya. Dan banyak terjadi perubahan makna sebagaimana akan kita sebut. Disebutkan di sini, walau kuntum mudda'in linnubuwah, seandainya aku mengaku-ngaku akan kenabian, gelar kenabian, lajitu bi ghairi ma ja'a bihil mursalun, yakni seandainya aku hanya orang yang mengaku-ngaku nabi, tentulah aku datang membawa ajaran yang bukan dibawa oleh para rasul. Akan berbeda, akan tidak cocok, ya, dengan ajaran para rasul yang sebelumnya. Ya. Disebutkan, tetapi jadi salah satu tanda dalil, salah satu, ya, bukan total, salah satu di antara alamat atau ciri orang mengaku nabi itu dites benar atau tidak ajarannya. Pada pokok-pokok prinsip ajarannya tidak bertentangan dengan al-anbiya, para nabi. Dalam pokok prinsip ajarannya bukan syariat, ya, bukan ibadah, tapi pada usuluddin, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa? Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taqwa. Setiap umat kami utus padanya seorang rasul, sembahlah Allah, jauhilah taubat. Ini salah satu prinsip dalam tauhid, ya, mereka sama. Bahkan diterangkan oleh para ulama, antara arkan Islam, rukun Islam yang lima mereka sama, cuman beda cara, beda bahasa. Syahadatain. Kalau di masa Nabi Musa wajib, ya, dan harus bersaksi tiada sesembahan yang benar kecuali Dia yang di langit. Entah bahasa mereka Yahweh atau yang lain, ya, atau Elohim atau yang lainnya, yang jelas Allah yang di langit, dan bahwa Musa alaihissalam adalah utusan Allah. Lalu di masa Isa alaihissalam, agar domba-domba tersesat dari Bani Israel bersaksi, tiada sesembahan yang benar kecuali hanya Dia, Tuhan Bapa yang di langit, maksudnya Allah. Dan bahwa Isa putra Maryam adalah betul-betul utusan Allah. Syahadatain ini dengan bahasa mereka masing-masing, ini pokok dari ajaran Anbiya. Kemudian sholat, masing-masing mereka pasti ada sholat, cuman berbeda tata cara sholat. Demikian puasa, ada yang 40 hari dan kita 30 hari sebulan. Begitu pula sampai zakat, ya, kita dengan hewan, mungkin sebagian yang lain berbagi dengan roti atau yang lainnya. Al-muhim zakat dan it'am masakin, memberi makan orang miskin. Haji, mereka pun para anbiya berhaji. Di salah satu daerah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang haji wada, seakan-akan aku diperlihatkan Musa turun ke lembah ini. Musa alaihi salam dulu berhaji. Karena mereka semua adalah anak keturunan Ishak, anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bani Israil, Israil itu Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Maka mereka berziarah dan mereka haji ke bangunan yang dibangun bapak moyang mereka Ibrahim, yang sebagian mereka menyebutnya Abraham dan seterusnya, hingga hilang-hilang punah dan seterusnya. Jadi kelima rukun ini pun ada sebenarnya. Kemudian pula tentunya dalam pokok prinsip adalah tauhid, tidak mungkin bertentangan dengan ajaran para anbiya. Dan begitu pula selalu akan mendukung, menyokong, memuji tanpa berlebihan para nabi yang telah berlalu sebelumnya, para nabi-nabi yang hak, betul-betul para rasul utusan Allah, dan tidak mencemooh, menghina, menjatuhkan nabi-nabi utusan Allah. Itu cirinya. Maka disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini, seandainya aku hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, pasti aku sudah membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Tetapi wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Tetapi aku, ini beliau, Nabi Isa alaihissalam membenarkan kitab yang telah lalu sebelumnya, yaitu Taurat. Aidan anna akhbarat bi wa basyarat. Ya. Dan itu salat diubah. Aidan anna akhbarat bi wa basyarat. Begitu pula Taurat tersebut telah memberitakan tentang, yaitu akhbarat bi, menceritakan tentang aku, wa basyarat, dan memberitakan akan kedatanganku. Fajitu, aku pun datang setelah Taurat. Wa bu'itsu, dan aku diutus, musaddiqan laha, dengan membenarkan Taurat yang menyebutkan aku akan datang dan memberitakan aku nabi yang akan datang. Maka aku pun juga membenarkan Taurat. Ini secara global tentunya. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan aku pun bukan hanya membenarkan Taurat yang datang sebelumku, tapi aku memberikan kabar gembira akan datangnya Rasul setelahku, namanya Ahmad. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah, kata Syekh Sa'di. Ahmad yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nama lain dia Nabi Muhammad SAW. Muhammad, dan nasab beliau Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Nabiul Hashimi, seorang Nabi dari Bani Hashim dari Quraisy Mekah. Dan mereka tahu itu, ya. Dan beberapa tanda-tanda bukan hanya nabi yang akan datang, tapi dengan ciri-cirinya orang-orang terdahulu. Ya, kemudian dirubah sifat, dirubah nama, sebagian akan kita sebut. Fa Isa alaihissalam kasairil anbiya, maka Isa alaihissalam seperti halnya para nabi-nabi yang lain. Yusaddiqu bin nabiyyi sabiq wa yubashshiru bin nabiyyil lahiq. Apa sifatnya? Membenarkan nabi yang datang sebelumnya dan memberitakan kabar gembira akan datangnya nabi berikutnya. Nabi-nabi semuanya seperti itu. Ya, kalau nabi, ya, setelah Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu seperti itu. Ya, kalau setelah Nabi Adam, ya, membenarkan nabi sebelumnya, Nabi Adam alaihi salam, dan akan memberitahukan nabi setelahnya. Dan begitu pula terus Nabi Isa alaihissalam, ya, membenarkan Taurat, membenarkan para nabi-nabi yang sebelumnya. Tidak ada yang ditentang, entah Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Adam, satu pun, semua asal itu Nabi Allah yang hak, yang benar, Tidak ada yang ditentang, tidak ada yang diingkari, tapi diimani, diyakini, diberitakan. Mengimani para nabi-nabi tersebut yang datang sebelumnya, dan memberitakan kabar gembira akan datang setelahnya nabi. Dan Nabi Isa alaihissalam selain membenarkan Taurat, dan Nabi Musa memberitakan kabar gembira akan datang setelahnya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikhilafil kadzabin, berbeda dengan para pendusta. Fa innahum yunaqidhuna al-anbiya ashadda munaqadah. Maka orang-orang yang mengaku nabi sudah banyak, para pendusta, maka mereka banyak kontradiksi, bertentangan dengan sifat dan ajaran para nabi. Ashadda munaqadah, dengan sebesar-besar kontradiksi. Wa yukhalifunahu fil awsaf wal akhlaq wal amr wan nahy, menyelisih para nabi dalam sifat, akhlak, perintah maupun larangan, bahkan dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip ya, akidah pun mereka menyelisih, tapi tidak nabi-nabi yang hak. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, yakni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi basyara bi Isa, Nabi Muhammad yang telah diberitahukan kabar gembira oleh Isa akan datang setelahnya. Dan disebutkan dalam apa namanya tadi di ayat ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, yang akan datang setelahku namanya Ahmad. Ya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian memang tertulis asalnya pada kitab asli Taurat dan Injil. Dan ini Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, dan orang-orang Allah puji yang mau mengikuti rasul nabiyyal ummi, seorang nabi yang buta huruf, alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapati tertulis namanya di sisi mereka, fit taurati wal injil, di kitab mereka Taurat maupun Injil. Surat Al-A'raf 157 seperti itu. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Ali Imran, surat keluarga Imran, keluarga Bani Israil, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa idz aqadallahu mitsaqan nabiyyi, ingatlah tatkala Allah mengikat janji pada nabi, lamma ataitukum min kitab wa hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabiyyi wa latansurunna, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab dan hikmah dan datang kepada kalian kelak seorang rasul yang membenarkan ajaran yang ada pada kalian, maka kalian, apakah kalian siap berjanji untuk mengimani dia, Ahmad, Muhammad, wala tansurunna, dan menolongnya? Qala aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri, qalu aqrarna, apakah kalian berikrar? Ya. Dan mereka menjawab, kami berikrar. Fashhadu wa ana ma'akum min asy-syahidin. Ya. Maka bersaksikanlah, aku bersama kalian termasuk orang yang bersaksi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan, maka Allah nabiyyan illa aqada alaihi al'ahd, tidaklah Allah pernah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah akan ikat janji padanya, la in buitha Muhammad, andai aku utus Muhammad wa huwa hayy, ya, dalam keadaan dia hidup, la yatba'annahu, dia wajib mengikutinya. Itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dalam hadis, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la in kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai, ya, seandainya saudaraku Musa masih hidup, dia pun tidak diberi kelonggaran kecuali harus mengikuti aku. Karenanya di akhir zaman ketika Imam Mahdi memimpin salat dan hendak dilaksanakan salat berjamaah, dan ada Isa di tengah mereka, dipersilahkan mengimami. Ya, tidak, ya, dia menolak dan mempersilahkan tetap Imam Mahdi mengimami. Sesuai dengan tata cara sholat umat ini, Nabi Isa sholat dengan tata cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibn Abbas, kecuali Allah akan ikat janji setiap Nabi, seandainya Muhammad diutus setelahnya, dia masih hidup, wajib engkau yakin. Tidak boleh, oh ini umatku dia beda. Tidak. Kalau dia sudah datang, sami'na wa ata'na, saya tunduk urut sekarang syariat, ikut ke Nabi Muhammad. Ini semua siap seperti itu. Ibarat misalnya sekarang ada yang ngajar, ada yang ngasih kajian, ada apa. Kalau ini sudah datang, ini sudah sekarang saya duduk ikut apa yang disampaikan. Diikat janji, kalau dia kutus Nabi ini, kalian masih hidup, kalian wajib mengimaninya dan mengikutinya. Wajah sunnah, bahkan kalian wajib menolongnya. Kata Ibn Abbas. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan sifat-sifat dan begitu pula memiliki nama-nama yang banyak. Dan itu menunjukkan keagungan beliau alaihi salatu wasallam. Sebagaimana Allah memiliki asma'ul husna, dan tentunya Allah laisa kamitsli syai, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tetapi dari sisi sesuatu yang agung, yang besar urusannya, itu punya banyak nama. Pernah kita sebutkan ya, kathratul asma tadullu ala idhamih, banyak nama menunjukkan besarnya urusan. Makanya hari kiamat ada yaumul qiyamah, yaumul hasyr, yaumud din, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumut taghabun, yaumul zalzalah, yaumul qari'ah, ya, taumatul kubra, dan yang lain-lain. Ya, banyak nama-nama hari kiamat, hari berbangkit, hari berhimpun, hari berbangkrut, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari Allah, demikian namanya banyak. Al-Karim, Al-Kabir, Muta'ad, Al-Mannan, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Wahhab, Al-Ghafur, Al-Rahim, dan seterusnya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanadnya, Nabi SAW mengatakan, innali asma, aku ini punya banyak nama. Ana Muhammad, artinya aku yang terpuji. Wa ana Ahmad, dan akulah yang paling terpuji. Wa ana al-Mahi, Ahmad ini bisa bermakna yang silat tafdil, yang paling terpuji. Ahmad bin Ghayr, yang paling dipuji daripada yang lain. Kalau Muhammad, yang dipuji, yang terpuji. Dan bisa bermakna Ahmad, aku memuji. Wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bil kubr, dan akulah mahi, nama lain Nabi mahi, ya, mahi artinya sang penghapus, alladhi yamhu Allah bil kubr, yang denganku Allah menghapus segala kekafiran, kekufuran, kesyirikan, dengan melalui aku Allah menghapus kesyirikan, ya, kekufuran. Maka disebut akulah sang penghapus, mahi. Dan boleh orang punya nama Muhammad, Ahmad, Mahi, yang penting jangan digabung kunyah dengan nama. Dan ini ada bahas panjang Zadul Ma'ad Ibn Qayyim, tapi ringkasnya itu ya. Abul Qasim boleh enggak? Ada yang enggak membolehkan, ada yang makruhkan, ada yang boleh. Syahidnya mau berkunyah Abul Qasim silahkan, mau bernama Muhammad silahkan, tapi jangan digabung Abul Qasim Muhammad, Abul Qasim Mahi, jangan. Abul Qasim Hasan misalnya, Muhammad, Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, silahkan. Tapi jangan punya dengan namanya sama. Anal Mahi wa anal Hasyir alladhi yuhsyarun nas ala qadami. Akulah sang penghimpun yang kelak manusia akan dihimpun di bawah telapakku. Wa anal Aqib, dan akulah sang akhir. Aqib, sang penutup, nabi yang terakhir. Ini dalam riwayat Bukhari, hadis Jubair bin Mut'im. Ada lagi dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, hadis Abu Musa al-Asy'ari di riwayat Muslim ini. Sammalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu asma. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kami tentang nama-nama diri beliau. Minha ma hafizna, di antaranya ada yang kami hafal. Artinya ada lebih dari itu, bukan batas. Faqalu, maka mereka menyatakan tentang Nabi Muhammad, ana Muhammad wa ana Ahmad wal Hasyir wal Muqtadi wa Nabiur Rahman wat Taubah wal Malhamah. Kulasa Nabi penghapus, pengikut, dan Nabi Rahmat, Nabi Taubat dan Nabi Perang Malhamah. Jadi yang Nabi penuh rahmat, Nabi pengasih, penyayang, Nabi yang suka bertobat, minta ampunan, tapi juga Nabi yang tegas, siap berperang. Ini di antaranya. Sehingga disebut nama sekaligus beberapa sifat-sifat beliau. Dan orang-orang alul kitab menanti-nanti itu akan adanya Nabi akhir zaman. Ya. Kalau yang belum percaya ada, ya berarti sampai sekarang masih nunggu. Masih nunggu-nunggu terus itu. Dan karena besok orang akan tertipu ketika muncul Al-Masih. Ya. Ya. Al-Masih yang disangka apa namanya, yang ditunggu-tunggu, yang masih hutulah, malah orang-orang Yahudi mengikuti Ad-Dajjal. Dan begitu pula beberapa hal tentang hal-hal yang lain. Dan sebagian mereka menyimpang dan tersesat terkait dengan Imam Mahdi, keyakinan yang keliru, dan mengaku-ngaku tentangnya. Saya kembali ke masalah ini. Disebutkan dalam hadis, atau disebutkan Muhammad bin Sa'ad, ahli sejarah, mengatakan dengan sanadnya dari Thawr bin Yazid, dari Khalid bin Mahdan, tabi'in, an ashabi Rasulullah SAW, dari sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Ini disebutkan mengkaji dalam tafsir. Anhum qalu, bahwa mereka para sahabat pernah meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirna an nafsik, tolong beritakan kepada kami tentang diri Anda. Nabi mengatakan, da'watu Abi Ibrahim, aku ini orang yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi minta adanya penerus. Baik, kita lanjutkan. Jadi terakhir dalam riwayat Muhammad bin Ishaq, dengan salatnya sampai kepada para sahabat Rasulullah SAW, ketika diminta beliau untuk memberitakan diri beliau sendiri, beliau menyebutkan bahwa dirinya adalah doa Nabi Ibrahim yang dijabai oleh Allah SWT. Kemudian juga Bushra Isa, kabar gembira Isa alaihissalam. Dalam lafaz Imam Ahmad, Bisyaratu Isa, seseorang yang dikabarkan Isa akan datang, seperti di ayat ini. Wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismi Ahmad. Wa ra'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu kusuru busra min ardi syam. Dan ibuku bermimpi ketika hamil mengandungku, seakan-akan keluar darinya sinar menerangi istana-istana Busra dari negeri Syam. Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza isnadun jayyid, dan ini sanadnya bagus. Dan dia menyebutkan riwayat lain dari Imam Ahmad, maksudnya termasuk diantaranya, inni indallahi khatamun nabiyyin, aku di sisi Allah adalah penutupnya para nabi. Dan banyak kisah tentunya terkait dengan awal dibangkitkannya Nabi Muhammad SAW sampai menggemparkan dunia Kristen saat itu. Dan baik kerajaan Habasyah yang dipimpin Najasyi, Ashamah namanya, ataupun kerajaan Rom, Romawi, yang gelar rajanya disebut Heraklius, kedua-duanya mempercayai dan tidak ada yang mengingkari ketika disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Hanya perbedaannya kemudian respon ya. Setelah itu Najasyi tetap berislam meskipun sendirian di kaumnya. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayatnya, seandainya aku bukan raja, tentu aku akan datang kepadanya membasuh kakinya dan seterusnya. Ya. Adapun Herakl, dia menguji para bawahannya, bagaimana menurut kalian jika aku mengikuti Nabi ini? Ya. Mereka langsung lari meninggalkannya dan dia tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Maka dia tetap di atas agamanya. Ya, sekalipun dalam dasar hatinya dia meyakini ini benar, tapi dia tidak berislam, tidak bersyahadat, berbeda dengan Najasyi. Ketika meninggal pun Nabi di Madinah mengumumkan, mengatakan, matal yaum akhukum salih. Ya. Asallu telah mati, telah meninggal pada hari ini salah seorang saudara kalian yang saleh, Najasyi. dan Nabi mensolatinya sholat gaib dari Masjid Nabawi. Najasyi masuk Islam. Dan dia juga ya pernah jadi wali. Dan ya di sana mereka 80-an orang hijrah sebelum ke Madinah, kan hijrah ke Habasyah. Nah, di antara para wanita sahabiat ya, ada yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sekalipun Nabi menikah tanpa wali itu pun sah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu pernah ada Najasyi yang menjadi wakilnya. Al-muhim itu ketika dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca di kisah-kisah sejarah Najasyi, Romawi, Herakl, bagaimana menanyai ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia? Dia dari orang seperti apa? Kalian kenal tidak bagaimana perangainya? Bagaimana peperangan di antara kalian? Dan bagaimana pengikutnya terus bertambah? Dan adakah yang murtad dan yang seterusnya? Terus disebut sampai mereka meyakini seperti itu pada Nabi. Dan bagaimana pendapat kalian tentang Isa? Sama dia. Dan Najasyi nanya, kenapa kalian tidak mau sujud? Kami kaum yang tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Dari mana kalian tahu Allah telah mengutus seorang Nabi di tengah kami? Dia memerintahkan kami bisolati wasilah, ya, dengan sholat dan silat, silaturahim. Dan beliau tidak membolehkan kami sujud kecuali hanya kepada Allah. Dan beberapa yang semisal itu ya, lain. Namun demikian, berbeda-beda respon sebagaimana tadi kita sebut, sebagaimana rajanya, begitu pula kaum mereka. Bisa dibaca juga di Iqtita' Shiratal Mustaqim atau bukan di apa Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih. Satu kitab karya Syekhul Islam Taimiyah, jawaban yang sahih yang benar bagi orang-orang yang mengganti ajaran Isa al-Masih. Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih. Disebutkan pastor-pastor mereka kumpul. Gimana ini? Datang Nabi ini. Menurut kalian gimana? Di awalnya mereka kemudian menyebutkannya, kalian tahu ini benar, tidak ada yang begini-begini, tapi gimana kita? Sampai akhirnya mereka menyebut, sudah, kita sebut saja dia Nabi, tapi bukan untuk kita. Lana amaluna walakum amalu, lana dinuna walakum dinukum. Kami punya agama, kalian punya agama. Ini Nabi bukan untuk Bani Israel, ini Nabinya orang Arab. Tapi mereka tidak mendustakannya. Nah, itu disebutkan Syekhul Islam Taimiyah di Jawab Sahih. Kemudian terus berlanjut sampai kemudian mereka ya, membuat ini itu, ini Nabi palsu, ini bukan Nabi ini. Tapi awal-awal mereka mengakui. Karena disebut kemudian sifat apa? Yahudi itu maghdubu alaihim, termurkai, dimurkai. Kenapa? Karena alimu walam ya'malu, tahu ilmunya Bani Israel tapi enggak mau mengamalkannya. Tokoh-tokoh mereka. Adapun Nasara dalun walad dalin itu dalam riwayat sendiri karena amilu bila ilmin, ikut beramal hanya ikut-ikutan pendahulunya tanpa ilmu yang belakangan-belakang. Oleh karena itu sebagian mereka yang disertasi, yang cari membahas kitab-kitab kuno, literatur asli, banyak dari mereka kemudian mengakui kebenaran Islam, masuk Islam, dan sebagian mereka menyembunyikan jati dirinya. Sebagian mereka sujud, sholat di dalam kamarnya, tidak ingin ketahuan. Dan mereka tahu kan konsekuensi risikonya. Di kitab yang asli tertulis, tercantum nama Nabi Muhammad SAW. Di Taurat Muhammad, di Injil Ahmad. Muhammad di Taurat, Ahmad di Injil. Namun demikian, dengan berbagai macam hal, adapun dalam Bible, di Injil, mereka sudah tidak perhatian dengan bahasa aslinya. Sehingga diterjemahkan, dicetak ke berbagai bahasa yang sebenarnya Nabi-Nabi Bani Israel hanya diutus kepada kaum, bukan ke selain Bani Israel. Tapi kemudian Paulus yang kemudian setelah itu mengajarkan, menginjil ke seluruh dunia. Nah, ketika diterjemahkan Injil ke berbagai bahasa, bahasa sini yang tidak mereka perhatikan dan sebagainya diterjemahkan, nama Nabi Muhammad diterjemah ketika datang bukan Muhammad tapi pujian. Ketika datang puji-pujian. Ketika datang yang terpuji ada yang semisal. Ketika disebut lembah Bakkah, dan itu di Al-Quran, nama lain kota Mekah, bukan hanya Mekah. Bakkah, Wadi Bakkah. mereka plesetkan dalam Injil Arabnya, wa dibuka, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lembah tangisan, mengganti daripada Bakah, nama lain kota Mekah. Dan itu segelintir, secuplik ya, seseorang yang datang ya dari keturunan Nabi Ismail ya, seorang pemanah dengan pasukannya 10.000 dengan membawa 10.000 cahaya. Siapa yang bawa 10.000 kalau bukan Nabi Muhammad SAW di Batu Mekah, malam-malam Khalid bin Walid dan pasukan muslimin menyalakan obor 10.000. Gak ada dalam sejarah seperti itu. Tapi mereka membuat ini itu. Banyak sebenarnya, bukan hanya Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi dengan umatnya setelahnya banyak. Namun mereka berusaha menutupinya, baik dengan terang-terangan atau merubah konteks siyakul kalam. Insyaallah kita lanjutkan dari tafsir. Qadarullah belum selesai dari ayat ke-6 ya, surat As-Saff. Wallahu ta'ala alam suhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sedikit sebenarnya, sedikit sekali. Sudah mau ada di sini, sudah mau ikhwan. Apa kurang berapa baris di sini? Tayo, lain waktu aja insyaAllah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.